Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد. إخواني في الله رحمنا رحمكم الله. Setelah beliau rahimahullah ta'ala, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan beberapa ayat dalam bab Al-Mujahadah. Disebutkan hadis yang pertama dalam bab ini, hadis yang masyhur yang sering antum baca dalam kitab Arba'in Nawawiyah, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala rahimahullahu ta'ala fal awwal wa amma al ahadith fal awwal an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yakni hadis qudsi, man 'ada li waliyan, barang siapa yang memusuhi waliku, wali Allah Subhanahu wa ta'ala, faqad adantuhu bil harbi, ya, sungguh telah aku umumkan kepada dia dengan peperangan. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in, tidaklah seorang hambaku bertaqarrub kepadaku dengan sesuatu amalan, ahabba ilayya, yang lebih aku cintai, mimma iftaratuhu 'alaih, dibandingkan dengan amalan yang aku telah wajibkan atas dia. Amalan yang pada cintai adalah amalan yang Allah wajibkan. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, tidaklah seorang hamba, seorang hamba ku terus menerus bertaqarrub kepadaku dengan amal-amal yang nafilah, hatta uhibbah, hingga aku pun mencintainya. Ya, amalan-amalan yang fardu lebih Allah cintai daripada amal-amal nafilah. Namun ketika seorang hamba merutini terus bertakarub dengan nafilah, ini akan mendatangkan kecintaan Allah. Allah akan mencintai dia. Baiklah, babtuhu, jika aku telah mencintai dia, kuntu sam'ahu, aku menjadi pendengarannya, alladhi yasma'u bihi, yang dia mendengar dengannya. Jadi kata Syaikhul Utsaimin rahimahullahu taala, ya, bukan maksudnya sebenarnya dipahami secara zahirnya, tetapi maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan membimbing dia, yusaddiduhu, iya, di dalam pendengarannya. Fala yasma' illa ma yardallah wa ma fihi al-khair was-salah, tidaklah dia mau mendengar kecuali sesuatu yang Allah cintai, yang Allah ridai, yang ada kebaikannya. Wa yu'ridu amma yukdibullaha fala yastami'u ilaih, dia berpaling dari, ya, sesuatu yang akan mendatangkan murka Allah, ya, dia tidak mendengarkannya. Qala, kata beliau, kata Rasulullah SAW, hadis ini Allah berfirman, wa basarahu, dan aku pun menjadi penglihatannya, al-dadhi yubsiru bihan, dia melihat dengannya. Jadi kata Syaikhul Utsaimin rahimahullahu ta'ala, kadzalika ayatun basaruhu wa yakunu mimman fala yanzuru illa ila mahibullah an-nazar ilayhi wa la yanzuru ila al-muharram, ya dia tidaklah melihat kecuali kepada sesuatu yang Allah cintai dan tidak mau melihat sesuatu yang diharamkan. Demikian juga mana wayadahu, aku punya tangannya, allati yabtishu biha, yang dia memukul dengannya. Juga kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, yakni fala ya'mal biyadihi illa ma yurdillah, ya tidaklah dia berbuat dengan tangannya kecuali sesuatu yang Allah ridai, yang akan mendatangkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga mana wajilahu, aku menjadi kakinya, ala yamshi biha, yang dia berjalan dengannya. Ya fala yamshi, kata beliau, illa ila ma yurdillah, fala yas'a illa ila ma fil khair, dia tidaklah berjalan kecuali kepada sesuatu yang akan mendatangkan keridhaan Allah, yang Allah ridai. Dia tidak ia melakukan sesuatu, tidak menggunakan kakinya untuk sesuatu kecuali yang ada pada kebaikannya. Qala Allah Ta'ala, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa in salani, orang seperti ini yang dia senantiasa melakukan kewajiban dan terus-menerus melakukan perkara yang nafilah, ya, kalau dia meminta kepadaku, apa itu hu, dia akan aku beri, mustajab doanya. Walain ista'adani, kalau dia minta perlindungan kepadaku, la'u'idhanna, sungguh dia akan aku lindungi. Rawah Bukhari. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis ini menunjukkan tentang fadilah awliya Allah, wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Manuhumul wali, al-wali dhabitnya, ya, wali Allah dhabitnya, batasannya telah terangkan di dalam surat Yunus. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang yang memiliki dua kriteria, yaitu haqqaqul iman wa haqqaqu at-taqwa. Alladzina amanu, mereka adalah orang yang beriman. Ya, haqqaqul iman fi qulubihim, semua yang wajib diimani dia imani, jumlatan wa tafsila. Wa haqqaqu at-taqwa wa kanu yattaqun, yani dia seorang bertakwa, dia melakukan perkara-perkara yang diperintahkan dan menjauhi perkara-perkara yang dilarang. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, wa laysat wilayatullah subhanahu wa ta'ala ta'ati bidakwa, ya, bukanlah kewalian dari Allah itu datang dengan pengakuan, ya, tetapi ya, ini adalah tazkiyah, rekomendasi bagi mereka-mereka yang yuhaqqiq al-iman wa taqwa. Ada ucapan yang bagus dari Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menukil ucapan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang kurang lebih maknanya, kata beliau berdua, ya, apabila engkau melihat seorang yang bisa berjalan di atas air dan bisa terbang di udara, ya, jangan engkau tertipu dengannya, ya, jangan langsung menyatakan dia wali, dia ada wali Allah, jangan, ya, dia menipu kamu sampai kamu, ya, yu'rid amalahu, kamu akurkan, cocokkan amal dia dengan syarat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia seorang yang mutabi' di Rasul, seorang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dia mendapatkan karamah seperti itu, maka dia wali Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia seorang yang asyik, yang fasik, apalagi seorang dajjal, maka ini adalah bukan wali Allah tapi wali syaitan. Qul rahiman rahimakumullah. Adapun yang terkait dengan bab mujahadah, iya. Sebelumnya kita baca dulu kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, faedah dari hadis ini, yang pertama itsbat al-wilayah lillah, menetapkan adanya wilayatullah li 'abdihi. Ya, wilayatullah kepada hambanya ada dua. Wilayah amah dalam artian Allah subhanahu wa ta'ala menguasai mereka, Allah mengatur mereka. Ada wilayah khasah, seperti dalam ayat ini, ya, Allah subhanahu wa ta'ala menjadi wali bagi orang beriman, ya, Allah senantiasa memuliakan dia. Yang kedua, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, di sini menunjukkan fadilatu auliyaillah, keutamaan wali-wali Allah. Orang-orang yang memusuhi, menyakiti wali-wali Allah dibela oleh Allah dengan menyatakan faqad adantuhu bil harbi. Yang ketiga, bismillahirrahmanirrahim rahimahullah taala, dan hadis ini jelas menunjukkan bahwasanya amal-amal yang wajib, amal-amal yang wajib, salat yang wajib, sedekah yang wajib, zakat, saum yang wajib dan seterusnya, itu afdal daripada yang mustahab. Lebih afdal daripada yang mustahab. Karena Allah menyatakan, ya wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma tartuhu 'alaihi. Yang berikutnya, kata beliau rahimahullah ta'ala, isbatul mahabbah lillah. Di sini menunjukkan sifat mahabbah bagi Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbu wa yuhabbu. Allah itu dicintai dan Allah pun memiliki sifat cinta mencintai hamba-hambanya yang beriman, yang bertakwa, yang saleh. Nah, kemudian di antara faedah Allah yang Allah sebutkan, ya, yang disebutkan sebelumnya yang terkait dengan firman Allah ini, kata beliau rahimahullah ta'ala, fih dalilun aydan ala anna man arada an yuhibbahullah, seorang yang ingin dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, fal amru sahlun alaih idha ashalahullahu alaih. Seorang yang ingin dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu mudah bagi orang-orang Allah mudahkan. Bagaimana caranya supaya dia mencintai orang, menjadi orang yang dicintai Allah? Yaitu yaqumu bil wajibat wa yukthir minat tatawwu'. Ya, untuk menjadi orang yang dicintai Allah, untuk menjadi orang yang dicintai Allah oleh Allah adalah dengan dia melaksanakan kewajiban-kewajiban dan memperbanyak amal-amal yang sunnah. Adapun hubungan hadis dengan bab al-mujahadah, berkata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, wa tabihil muallif fi bab al-mujahadah. Kenapa muallif membawakan hadis ini dalam bab mujahadah? Kata beliau, li anna nafsa tahtaju ila jihadin bil qiyam bil wajibat thumma bi fi'l mustahabbat. Karena jiwa kita butuh dijihadi. Jiwa kita butuh dipaksa. Iya. Terus untuk bisa menegakkan yang wajib-wajib, untuk bisa melakukan yang sunnah-sunnah. Mujahadah an-nafs, yang melawan jiwa kita untuk senantiasa didorong, diajak dalam melaksanakan yang wajib dan melaksanakan yang mustahab. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah.